الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد masih dalam penjelasan ucapan Imam Muhammad ibn Abdul Halim Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim, barang siapa yang dia menyeru pada Al-Qur'an, mengajak pada Al-Qur'an, maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Syekhul Islam membawakan dalil yaitu di awal surat Ibrahim. وقوله قول كتاب الشيخ الثيمين رحمه الله تعالى فمن الله عز وجل الحميد الفنان مراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فمن الله سبحانه وتعالى الحميد الذات يعني ما ترقجي. Kalimat ini fa'ilun, berwazan fa'il. Apakah fa'il bermakna fa'il atau bermakna maf'ul? Ya, wazan fa'il. Di sana ada dua kemungkinan. Ada yang artinya dia sebagai fa'il, pelaku. Fa'il itu bisa bermakna fa'il, pelaku. Atau wazan fa'il, ada yang bermakna maf'ul, sebagai objek, sasarannya, objeknya. Tanya. Sehingga di sini kata Syekh, apakah maknanya fa'il atau maf'ul? Pelaku atau sesuatu yang terjadi perkara lain padanya, maf'ul, obyeknya. Au bima'nahuma, atau al-hamid yang berwazan fa'il ini bisa mengandung dua makna. Bisa mengandung makna fa'il, pelaku, atau bisa mengandung makna maf'ul, yang dilakukan. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bima'nahuma. Di sini al-hamid bisa dua makna. Bima'nahuma. Bisa memiliki dua makna. Fahuwa mahmudun subhanahu wa ta'ala ala af'alihi wa sifatihi. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala mahmudun, dipuji. Allah subhanahu wa ta'ala mahmud, dipuji, ala af'alihi, atas perbuatan-perbuatannya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Semua perbuatan Allah SWT dan sifat-sifatnya terpuji, baik, sempurna. La naqsa biwajhin minal wujuh. Tidak ada celah kurang dari berbagai macam sisi manapun, ya, sehingga semuanya, baik itu perbuatannya ataupun sifat-sifatnya, mahmud, terpuji. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hamidun, dan juga Allah Subhanahu wa taala hamidun, memuji. Kalau Allah Subhanahu wa taala dipuji, berarti menunjukkan maf'ul. Hamid ai bermakna mahmud. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala hamidun, menunjukkan hamid bermakna hamid, fa'il, yang memuji. Kenapa? Karena Allah SWT hamidun li'ibadihi alladhina yastahiquna alhamda wa thana'a. Allah memuji kepada hamba-hambanya yang mereka berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Iya. Itu dua makna yang tercakup pada firman Allah SWT alhamid, bermakna mahmud maf'ul, atau bermakna hamid fa'il. Bermakna mahmud maf'ul karena Allah perbuatan-perbuatannya dan sifat-sifatnya terpuji, sempurna, tiada celah, tiada cacat, tiada kurang. Dan Allah SWT memuji karena Allah memuji kepada hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan di sisi Allah Azza wa Jalla. قال وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله لا yang memiliki, menguasai apa-apa yang di langit dan di bumi. Kalimat Allah dalam ayat ini, antum lihat Allahi dengan di kasrah majrur. Ya. Sehingga kata Syekh, huna kaifa nu'ribuha? Bagaimana kita mengi'rab Allah sementara Allah di sini majrur, Allahi. Apa yang membuat majrurnya? Tiba-tiba Allahi. Iya. Tiba-tiba dalam ayat apa? Allahi, ayat yang kedua. Sebelumnya antum lihat kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tiba-tiba Allahi, apa yang membuat dia majrurnya? Apa yang membuat kasrah lafzul jalalah Allahi? Apakah di situ terlihat ada huruf jar? Tidak ada, ya. Saya kata Syekh, apa ya Rabbnya Allah? Maka kata Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, badalun minal aziz. Allah adalah badal dari aziz, pengganti dari aziz, ya. Kenapa? Karena itu lihat di sini ila sirat biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Iya. Azizi majrur, alhamidi majrur, kasrah semua. Maka Allahi majrur sebagai badalnya, tidak Allahu. Allahi itu badal dari aziz. وقال تعالى demikian pula dalam ayat yang lain yang kata Syekhul Islam yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang dia mau mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuknya, maka Allah SWT akan berikan padanya petunjuk. Syekhul Islam berdalil dengan ayat di surat Asy-Syura ayat yang ke-52 sampai 53. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك dan demikianlah awhayna ilaika, telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruhan min amrina, ruh dari perintah kami atau dari urusan kami. Ruhan di sini adalah Al-Qur'an. Telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruhan ay Al-Qur'an min amrina, yang mana Al-Qur'an adalah min amrina, dari urusan kami. Ma kunta tadri, sementara engkau tidak tahu sebelumnya, mal kitab wal iman, apa itu kitab yang Allah turunkan sebelumnya, wal iman, apa itu iman, walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi Allah jadikan dengan Al-Quran itu cahaya, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, yang kami berikan petunjuk dengannya kepada orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau niscaya mampu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa fil ard, yang jalan lurus tersebut adalah jalannya Allah, yang di sisinya, miliknya, milik Allah SWT apa-apa yang di langit dan di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah bahwasanya segala urusan semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengambil Al-Quran sebagai hidayahnya, petunjuknya, Allah akan jadikan petunjuk baginya. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Firman Allah SWT ruhan, maknanya huwal Qur'an. Ruh di sini adalah Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya min sifatil Qur'an annahu yusafu birruh. Al-Qur'an di antara sifatnya yang sudah kita lewati dalam usul tafsir, yaitu Allah sifati, Allah namai dengan ruh. Wa sammahu Allah Ta'ala ruhan, di sini Allah SWT namai Al-Qur'an dengan ruh. Kenapa? Li'anna bihil hayatu, dikarenakan dengan Al-Qur'an itulah akan adanya kehidupan. Ya, dengan Al-Qur'an akan adanya kehidupan. Kehidupannya kehidupan yang bagaimana? Al-haqiqatu amil ma'nawiyatu, apakah kehidupan yang hakikat atau kehidupan yang maknawi? Kehidupan yang kita bisa lihat, baik itu bergerak, berpindah atau bertumbuh, kembang, ya berubah dari satu keadaan-keadaan lain, atau ma'nawiyah, pertumbuhannya, kehidupannya ini ma'nawiyah, tidak bisa dilihat. Ini pertanyaan Syekh rahimahullah. Ya, apakah ketika seseorang mendapatkan petunjuk dan Al-Qur'an, dia akan hidup, kemudian hidupnya ini kehidupan yang bisa dilihat oleh kasat mata, atau kehidupan yang ma'nawi, tidak terlihat? Maka kata Syekh, al-ma'nawiyyatu, kehidupannya adalah kehidupan ma'nawiyah, hidup yang tidak bisa dilihat, yang artinya hatinya akan hidup, tidak mati. Ya. Kenapa? Karena orang kita lihat dengan kasat mata hidup, tetapi ternyata hatinya mati, qalbun mayyit. Ya. Hatinya mati. Karena ada mutadabburi bil Qur'an. Ya, dia tidak mau mempelajari, menelaah dan mendalami Al-Qur'an, sehingga hatinya mati. Oleh karenanya kata Syekh di sini, orang yang mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an, Allah akan hidupkan, dan kehidupan tersebut adalah kehidupan yang ma'nawiyah, la yura, tidak bisa dilihat karena urusannya dengan hati. Oleh karenanya kata As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir ayat ini, kenapa Allah SWT namai Al-Qur'an dengan ruh? Kata beliau rahimahullah, li'anna ar-ruha yahya bihil jasada. Karena dengan ruh itu suatu jasad akan hidup. Iya. Dengan ruh suatu jasad akan hidup. Wal Qur'anu tahya bihil qulub wal arwah. Dan Al-Qur'an akan menghidupkan hati serta ruh. Hati dan ruh kita akan hidup dengan Al-Qur'an. Wa tahya bihi masalihad dunya wad-din. Dan akan hidup kemaslahatan dunia dan agama. Lima fihi minal khairil kathir wal ilmil ghazir. Dikarenakan Al-Qur'an terdapat padanya kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah ruah. Itu kehidupan di sini, kehidupan ruh dan kehidupan hati kita. Sehingga ma'nawiyah. Wa in syi'ta faqul al-haqiqiyyatu aydhan. Bahkan kalau kamu mau, kamu kehendaki, kata Syekh, katakan pula kehidupannya ini bisa juga kehidupan yang haqiqiyyah, kehidupan yang hakiki. Lianna man ihtada bihi, karena orang yang mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an, fa inna lahul hayatul kamilatu fi dunya wa fil akhirah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Jadi bisa pula kehidupan yang hakiki. Dikarenakan tadi orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dengan Al-Qur'an, hidupnya akan sempurna di dunia dan di akhirat. Hidupnya akan penuh ketenangan yang sudah kita lalui. Itu orang-orang yang mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an. Qala wa quluhu ruhan min amrina. Dan firman Allah SWT, ruhan min amrina, ya'ni mimma na'muru bihi wa nuhi bihi. Al-Qur'an adalah min amrina, yaitu dari perkara-perkara na'muru bihi yang kami perintahkan, wa nuhi bihi dan kami wahyukan dengannya. Wa bihadza, maka dengan ini kata Syekh, istadlalna ala anna al-Qur'an ghairu makhluqin. Kita bisa mengambil dalil, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Iya. Kenapa Al-Qur'an bukan makhluk? Karena Allah SWT firmankan, wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina. Ini. Allah nyatakan itu min amrina, ay mimma na'muru bihi wa nuhi bihi. Dari perkara yang Allah SWT perintahkan dan wahyukan. Sehingga Al-Quran bukan makhluk. Dari kata min amrina. Wa wajhu dzalik, dan sisi hal itu, kenapa Al-Quran bukan makhluk, terambil dari firman Allah SWT, ruham min amrina. Anna Allah qala fi ayatin ukhra, karena Allah SWT firmankan dalam ayat yang lain, di surat Al-A'raf ayat yang ke-54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya milik Allah SWT al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Semuanya milik Allah. Sehingga dalam ayat ini, faja'al al-amra taqaddumatan lil khalqi. Allah jadikan al-amru didahului oleh al-khalq. Didahului oleh al-khalq. Wal-Qur'anu min al-amri am min al-khalqi. Sehingga Al-Qur'an apakah termasuk dari perintah Allah atau dari ciptaan Allah? Jawabannya min al-amri. Al-Quran adalah dari perintah Allah tadi. Ruham min amrina. Al-Quran adalah min amrina, dari perintah Allah, bukan dari ciptaan Allah. Sehingga Allah bedakan mana khalq, mana al-amr. Mana ciptaan dan mana perintah. Fatabayyana bihadza, maka jelaslah dengan ini, anna al-Qur'ana ghairu makhluqin. Maksudnya Al-Quran bukan makhluk. Maksudnya faedah dari ayat tadi. faedah dari ayat Asy-Syura ayat 52 sampai 53, Al-Qur'an bukan makhluk. Dalam ayat yang lain lebih jelas, Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Itu jelas. Maksudnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalau ada seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi sampai dia apa? Yasma'a kalamullah, sampai mendengar kalamullah, ucapan Allah. Menunjukkan Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairu makhluk. Itu ayat-ayat yang lain lebih jelas pula menunjukkan Al-Qur'an bukan makhluk. Wa quluhu ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Kata Sa'di rahimallahu taala, "Laisa indaka ilmun bi akhbaril kutub as-sabiqati." Engkau tidak tahu ilmunya tentang berita-berita kitab-kitab yang telah lewat, yang telah lalu. Wala imanin wa amalin bi syara'il ilahiyah, dan tidak tahu pula tentang keimanan, amalan tentang syariat-syariat ilahiyah. Bal kunta ummiyan, bahkan engkau wahai Muhammad sebelumnya ummi. Sebelumnya ummi. Tidak terkenal bisa membaca dan bisa menulis. La takhuttu wa la taqra'u. Ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Faja'aka hadzal kitab alladhi ja'alnahu nuran. Sehingga Allah datangkan kepada engkau Al-Qur'an yang dengannya sebagai petunjuk cahaya. Ini. Aina maf'ul tadri? Kata Syekh, mana maf'ul tadri? Ma kunta tadri. Sebelumnya engkau tidak tahu apa yang diketahui, yang tidak diketahui. Li'ana tadri, karena tadri kata syaitan sibu maf'ulain, menasubkan dua maf'ul. Syekh di sini membahas dari sisi bahasa dulu nahwu. Ya. Ulliqat bima istifhamiyati, yang dikaitkan dengan ma istifhamiyah. Lianna ma istifhamun mubtada'un, karena ma adalah ma fungsinya istifham dan juga sebagai mubtada. Al-kitabu khabaruhu, dan kitab khabarnya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari, dan jumlah mubtada serta khabarnya. Ya, jumlah mal kitabu fi mahalli nasbin, pada kedudukan nasab sadda masadda maf'ulai tadri, menduduki kedudukan dua maf'ul tadri dari sisi bahasa. Dari sisi i'rab yang Syekh insyaallah tidak lepas dalam kitab-kitab beliau yang memberikan faedah kepada para thalabatul ilm tentang ilmu i'rab. Kemudian kata Syekh, li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul alaihi salatu wasallam, ma kana yadri al-kitaba wala al-imana, sebelumnya tidak tahu, tidak faham apa itu kitab, apa itu iman. Qabla ayyuha ilaihi, sebelum diwahyukan kepadanya, tidak mengetahui bagaimana tentang kitab-kitab yang datang sebelumnya, bagaimana dengan keimanan, bagaimana dengan syariat Allah SWT. Ini yang menunjukkan bahwasanya al-aslu finnasi jahlun, asal manusia bodoh, asal manusia bodoh. Sehingga Allah SWT angkat dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan Allah SWT angkat Nabi kita alaihissalatu wassalam dengan kenabian dan kerasulan. Wa qawluhu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Al-Quran ini cahaya, yang dengan cahaya tersebut nahdi bihi man nasha'u min ibadina, kami berikan petunjuk dengannya kepada orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami, kata Allah. Yakni maksudnya adalah sayyarana hadzal ruha alladzi nuhihi ilaika nuran, kami jadikan ruh Al-Qur'an yang telah kami wahyukan kepada engkau sebagai cahaya. Cahaya yang tentunya menerangi dari kegelapan, kekafiran, kebid'ahan, hawa nafsu yang jelek. Sehingga dengannya seseorang akan tahu tentang hakikat sesuatu dan akan terbimbing menuju jalan yang lurus. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, kami berikan petunjuk dengan cahaya tersebut kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Man hum haula'il ladzina yuhdawun, siapa mereka-mereka yang mendapatkan petunjuk Allah SWT dengan Al-Quran? Kalimatu man nasya', kalimat man nasya', orang yang kami kehendaki, kata Allah, 'amatun, itu sifatnya umum. Ya. Kami berikan petunjuk dengan Al-Quran, man nasya', siapa saja yang kami kehendaki. Maka kalimat man, ya, siapa saja, itu sifatnya umum. Sehingga wala nadri man huwa alladhi yasha'u Allah ay yahdiyahu bil Qur'an, kita tidak tahu man huwa alladhi, siapa yang yasha'u Allah, yang Allah kehendaki, ay yahdiyahu bil Qur'an, untuk Allah SWT memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an. Ya, karena Allah SWT sebutkan man nasha', orang yang kami kehendaki, kita enggak tahu siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT kemudian dia mendapatkan petunjuk dengan sebab Al-Qur'an. Lakin idza raja'na lil ayati allati qablaha, akan tetapi kalau kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, ya, sar alladhi yahdi bihi Allah, kalau kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di ayat-ayat sebelumnya dalam poin ini, wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim, ya, kan Syekh telah membawakan berbagai macam dalil, ya, dalam poin ini. Kalau antum melihat kembali ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, antum akan dapati siapa orang yang akan mendapatkan petunjuk dalam Al-Qur'an. Tiada lain yang tertera di dalam surat Al-Ma'idah, man ittaba'a ridwanahu min ibadihi, yaitu yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya, ya. Maka mereka lah yang akan mendapatkan petunjuk bil Qur'an, ya, dengan Al-Qur'an. Dipahami, ikhwan? وَقَوْلُهُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, dan Allah SWT sungguhnya engkau niscaya mampu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Huna qala, di sini dalam ayat ini Allah SWT mengatakan tahdi, niscaya engkau mampu memberikan petunjuk. وَقَبْلَهَ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, sungguh engkau akan mampu memberikan petunjuk. Lakin bainal hidayataini farqun, tetapi di antara dua hidayah tersebut ada perbedaan. Apa di situ diceritakan atau ada yang beda? Sama. Sama. Lakin bainal hidayataini farqun, akan tetapi di antara dua hidayah tersebut ada perbedaan. Di antara dua hidayah ada perbedaan. Seperti ayat sebelumnya, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Di sini hidayah apa? Kami akan memberikan hidayah kepada orang yang kami kehendaki. Hidayah apa? At-taufiq. Hidayah at-taufiq, kemudahan untuk menempuh syariat Allah, jalan Allah. Sedangkan yang tersebutkan dalam ayat yang setelahnya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, adalah hidayatul bayan wal irsyad wad dalalah, sebagai petunjuk, menunjukkan, membimbing, mengarahkan. Sehingga ada dua atau ada perbedaan antara dua hidayah ini. Iya. Ada perbedaan di antara dua hidayah ini. Yang Allah sudah sebutkan dalam satu ayat ini. Iya. Dalam satu ayat. Antum perhatikan. Wa kadzalika wahayna ilayka ruha min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Satu ayat Allah gabungkan di situ dua hidayah. Satu hidayah taufik sebelumnya, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, di akhir ayat wa innaka la tahdi, adalah hidayah ad-dalalah wal bayan wal irsyad. Jadi ada dua hidayah dengan demikian. Oleh karenanya, lakin bainal hidayataini farqun, di antara dua hidayah ini ada perbedaan. Nahdi bihi, kalimat nahdi bihi dalam kalimat sebelumnya di asyura tadi, hidayah taufik, maknanya adalah hidayah taufik. Wa hidayatud dalalah, dan hidayah dalil, Allah kemudahan, Allah tunjukkan langsung kepada jalan kebenaran. Walihada, oleh karenanya, nahdi bihi, karena sebagai hidayah taufiq, petunjuk Allah SWT untuk menggapai kemudahan dalam menjalankannya, uddiyat binafsiha, mutaaddi dengan sendirinya. Mutaaddi dengan sendirinya. Nahdi bihi man nasha. Ini. Mutaaddi kepada man. Ini. Berkaitan langsung kepada man. Wa amma adapun la tahdi ila, fahiya hidayatu dalalatin. Ada hidayah dalalah, artinya menunjukkan, menerangkan, membingkan, itu jalan Allah, demikian jalan Allah, ini sunnah Rasul, demikian sunnah Rasul, itu namanya dalalah, al-bayan wal-irsyad. Sehingga Ar-Rasul yahdi ila wala yahdi man. Untuk perhatikan, Rasul itu yahdi ila, menunjukkan ke, kemana? Ke jalan yang lurus, karena menunjukkan itu jalan yang lurus. Hada siratul mustaqima fattabi'u, ini jalanku yang lurus. Rasul menunjukkan seperti itu, maka ikuti. Rasulullah tidak disebutkan Allah SWT wala yahdi man, wala yahdi man, tidak memberikan petunjuk kepada orang, tidak. Beda uslubnya, beda gaya bahasanya yang Allah SWT sebutkan antara hidayah taufiq dengan hidayah tu ad-dalalah wal irsyad. Ya. Demikian pula dari segi muta'addinya pun berbeda. Ya. Itu dari uslub Arabiyah, Allah bedakan di antara dua hidayah ini. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai. Al-Qasas 56. Lakin, akan tetapi, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim, sungguh engkau mampu untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi ada dua perbedaan. Di Al-Qasas Allah SWT firmankan, engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk pada orang yang engkau kehendaki, yaitu hidayah, taufik, kemudahan untuk menjalankan syariat Islam, engkau tidak akan mampu memberikannya. Siapa yang memudahkan Allah? Bukan engkau. Laisa laka alaihim hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan urusan engkau untuk memberikan hidayah kepada mereka. Ya, artinya bukan urusan Nabi kita alaihi wasallam untuk mereka bisa menjalankan syariat, tapi Allah SWT yang mengaturnya. Itu hidayah taufiq. Adapun tadi dalalah ataupun al-bayan wal irsyad, semua kita bisa menunjukkan, mengarahkan, membimbingkan, menasihatkan, ya, mengajarkan ini yang benar. Ya, ini tuntunan Rasul. Ini yang harus engkau jauhi. Itu semua kita. Fahuwa alaihi salatu wassalam yadullun nasa hidayat ad-dalalati. Sehingga beliau lah alaihi salatu wassalam menunjukkan manusia kepada hidayah dalalah, untuk menunjukkan, mengarahkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.